Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kemarin kita telah bahas rukun-rukun tayammum. Rukun tayammum ada 4. Dari sebab dulu ya, sebab adanya tayammum itu nanti ada syarat-syarat tayammum itu ada 5. Lalu rukun tayammum itu ada 4. Kemarin sampai rukun ya? Ya. Rukun tayammum wa faraiduhu arba'atu asya'a an-niyatu wa mashul wajhi wal yadaini ma'al mirfaqain wa tartib. Rukun tayammum ada 4. 1. Niat. 2. Mengusap wajah. 3. Mengusap kedua tangan sampai siku. 4. Tertib berurutan. Walaupun kemarin sudah kita bahas yang dimasukkan tangan sampai siku, yang tepat cuma telapak tangan saja. Nah, sekarang kita lihat sunnah tayammum, terus hal-hal yang membatalkan tayammum. Ya, hal yang membatalkan tayammum, monggo dibaca. Sunnah tayammum wa sunan. Sunnah tayammum wa sunanuhu salasatu asya'a: at-tasmiyatu wa taqdimul yumna ala yusra wal muwalatu. Sunnah tayammum ada 3, yaitu pertama mengucap basmalah, yang kedua mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri, yang ketiga dilakukan secara beruntun tanpa berhenti. Nah, lihat 3 sunnah tayammum. Yang pertama, tasmiyah, membaca bismillah. Ini sama dengan wudu juga. Wudu juga membaca bismillah. Terus yang kedua, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian yang ketiga, wal muwalatu. Muwalah, tidak ada jeda antara anggota tubuh yang diusap. Ada tadi ada istilah tartib, ada istilah muwalah. Kalau tartib itu berurutan. Saya mulai nomor 1, 2, 3, 4. Itu namanya tartib. Kalau di sini sunnah, di sini muwalah, tidak ada jeda. Muwalah tidak ada jeda antara mengusap yang satu dan yang lainnya. Contoh, kemarin kita bahas ketika wudu. Wudu ketika kita membasuh muka, mau lanjut ke tangan, itu mesti ada muwalah. Artinya apa? Jangan sampai bagian muka itu kering, terus baru tangannya itu dibasuh. Misalnya bisa jadi, airnya tiba-tiba mati. Ada air di sumur. Namun butuh lagi dicari. Ya, wadah lagi untuk narik air dari sumur tadi. Butuh waktu 10 menit, 15 menit. Sudah tadi sampai muka tadi. Namun ketika beralih ke tangan, wajah sudah kering, yang di bagian muka sudah kering airnya. Nah, itu nanti tidak mualah lagi. Kalau mualah lagi di sini artinya tidak ada jeda yang lama. Nah, lihat catatan kaki ada sih, tak? Penjelasan rukun ini berdasarkan rukun dalam wudu, karena tayamum adalah ganti dari wudu. Nah, untuk bismillah, wudu juga pakai bismillah. Wudu dalam wudu itu sunnah, tidak wajib. Maka dalam tayamum juga masuk sunnah wudu. Maka kalau wudu misalnya tinggalkan bismillah, maka wudunya tetap sah. Yang penting terpenuhi rukun-rukun wudu. Jadi bismillah ini bagian sunnah. Contoh misalnya kalau ada yang berwudu di dalam toilet, apakah dia baca bismillah atau tidak? Ya, cukup dia ketika itu baca dalam batin, solusi pertama. Atau dia tidak baca sama sekali, karena mengingat tadi hukum baca bismillah di sini adalah sunnah bukan wajib. Terus yang kedua, taqdimul yumna alal yusra, sama seperti wudu juga. Wudu itu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sebagaimana praktek dari Nabi SAW ketika bersuci, kata Aisyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammunu fi tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwasanya Nabi SAW itu mendahulukan yang kanan fi tanaul, ketika pakai sendal, wa tarajjul, ketika sisir rambut, ya, kemudian wa tuhurihi, dan ketika bersuci, wa fi sya'ni kullihi, dan setiap urusan yang baik-baik. Beliau dahulukan yang kanan, maka tayammum termasuk urusan yang baik-baik. Maka diusap tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri. Telapak tangan kanan dulu, baru telapak tangan kiri. Kemudian yang ketiga, muala, ya, tidak ada jeda. Di sini aturannya, sini kalau jalatan kaki di sini, Allah yakuna fasil tawil urfan baina arganihi itibaran bil wudu li'annahu badaluhu. Di sini catatannya adalah jedanya ini tidak lama sesuai urf. Jadi kalau orang-orang sudah menganggap lama. Ya, tadi kalau wudu misalnya tadi kalau anggota yang satu itu kering, namun kalau di sini pokoknya dianggap lama. Kok baru dia beralih ke bagian yang lainnya untuk diusap? Nah, berarti di sini tidak terpenuhi muwalah. Sunnah tidak dia lakukan. Terus bahasan berikutnya, pembatal tayamum. Dibaca. Pembatal-pembatal tayamum. Walladhi yabtulul tayamuma salasatu asya'a. Ma abtulal wudu'a warubjatul mahi fi ghoiri waqtis sholati waridatu. Perkara yang membatalkan tayamum ada tiga, yaitu pertama sesungguhnya perkara yang membatalkan wudu, yang kedua melihat air di luar waktu sholat, yang ketiga murtad. Baca sekarang catatan kakinya. Penjelasan, maksud melihat air di luar waktu sholat adalah ketika tidak sedang menunaikan sholat dan sebelum mengerjakannya. Tirmidzi 124 dan selainnya meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna sa'idat thayyiba tahurul muslimi wa illam yajid al-ma'a asra sinina fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khairun. Sesungguhnya tanah yang baik adalah suci bagi seorang muslim walaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Jika mendapatkan air, hendaklah dia berwudu karena itu lebih baik. Dalil ini menunjukkan bahwa tayamum batal jika ada air. Nah, tayamum batal jika ketika itu ditemukan air. Nah, sekarang kita lihat pembatal tayamum ada tiga. Satu, ma'abtolal wudu, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Apa saja yang membatalkan wudu? Hadas itu kentut. Maka kalau orang kentut, maka tayamumnya juga batal, sama seperti wudunya itu batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bersentuhan lawan jenis itu membatalkan wudu. Maka kalau ini terjadi pada tayamum, juga membatalkan tayamum. Terus tidur. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tidurnya yang membatalkan wudu adalah tidur yang ini bagian bokongnya itu tidak kokoh nancap di tanah. Kalau kokoh nancap di tanah, seperti jenengan duduk bersila, ya, maka kalau kepalanya turun sekalipun tidak batal wudu karena peluang angin keluar tidak ada. Iya kan? Kalau angin mau keluar dia angkat sedikit dulu. Betul enggak? Nah, itu baru keluar. Maka kalau dia kokoh nancap di tanah, nah itu maksudnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i kayak gitu. Namun yang tepat tidur dibagi dua. Yang membatalkan wudu itu terbagi menjadi dua. Tidur yang berat dan tidur yang ringan. Ngorok tidur berat apa tidur ringan? Berat. Sudah. Tidur berat batal wudu, tidur ringan tidak membatalkan wudu. Kalau lagi dengar khutbah Jumat dia tidur berat apa tidur ringan? Ada juga yang tidur berat. Ya ada ya kan? Ada yang lagi dengar khutbah Jumat dia ngorok di belakang. Sudah iqamah bangkit juga dia ikut sholat. Sudah ngorok, sudah pulas banget. Ada yang pasrah aja di belakang, ada sandaran tembok, pasrah aja gitu sambil ngorok juga. Tidur dibagi dua tadi ya. Tidur apa? berat dan tidur ringan. Kalau tidur berat membatalkan wudu, kalau tidur ringan tidak membatalkan wudu. Nah, itu lebih tepat di situ. Maka kalau di sini dapati untuk tayamum, dia pakai tayamum di sini lantas tidur berat, berarti tayamumnya batal. Ya, berarti tayamumnya batal. Sama juga di sini bahasanya kalau dalam mazhab Syafi'i menyentuh kemaluan. Ya, menyentuh kemaluan itu dengan tangan langsung. Itu membatalkan wudu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau ini terjadi untuk tayamum, maka tayamumnya juga ikut batal. Karena tadi kaidahnya pembatal tayamum adalah ma abtalal wudu. Segala sesuatu yang membatalkan wudu. Terus yang kedua, wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalat. Tadi sudah dijelaskan hadisnya, yaitu melihat air di selain waktu salat. Sebelum masuk salat zuhur, air sudah ada. Dan dia mampu untuk tayamum, tidak ada uzur. Maka ketika itu tayamumnya jadi batal. Dia melakukan pembatal tayamum karena sudah melihat adanya air. Beda kalau dia tidak tahu. Ya, beda kalau dia tidak tahu. Di sini dikatakan fi ghairi halis shalat wa qabla dukhuli fiha. Ya, di selain keadaan salat, artinya sudah salat ada air, oh berarti sudah enggak tayamum lagi dong. Atau sebelum waktu salat itu masuk. Ya, sebelum waktu salat itu masuk. Nah, ini jadi pembatal tayamum. Terus yang ketiga, riddah murtad. Murtad ini juga jadi pembatal tayamum karena orang yang murtad sudah tidak jadi ahl dalam ibadah. Ahl dalam ibadah itu maksudnya tidak dikenai lagi ibadah. Murtadnya dosa bagi dia, kekufuran, tambah lagi ibadah terhapus dari dia. Maka sholatnya jadi batal, kalau ini tayamum, tayamumnya juga jadi batal. Nah, satu bahasannya lagi, nanti saya jelaskan lengkapnya pada pertemuan berikut. Sekarang, wasohibul jabair. Wasohibul jabairi yamsahu alaiha watayamuma watayamumu wayusalli wala iadata alaihi inkana wadu'aha ala tuhrin watayamumu likulli faridotin wayusalli bitayamumin wahidin masya'a minal nawafili. Orang-orang yang dibalut perban harus mengusap bagian yang dibalut, bertayamum dan mengerjakan sholat serta tidak perlu mengulanginya jika dia memakainya dalam keadaan suci. Tayamum harus dilakukan setiap kali sholat fardu. Akan tetapi boleh melakukan sholat sunnah apapun dengan satu kali tayamum. Nah, coba diulang tadi Sohibul Jabair. Orang yang dibalut di perban. Nah, orang yang dibalut atau di perban. Tahu ya? Terus yamsahu alaiha. Yang tadi perbannya itu nanti dia usap. Lantas dia itu wayatayamamu wayusalli. Lantas dia tayamum lagi kemudian mengerjakan sholat. Wala i'adata alaihi. Dan dia tidak perlu lagi mengulangi sholatnya. Ingkana wadu'aha ala tuhurin. Jika dia memang mendapatinya dalam keadaan suci. Jadi gini. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i nanti digabung antara tayamum dengan berwudu. Bagi yang punya apa tadi perban ya, gips misalnya di sini, kan bagian ini tidak bisa dicuci, mudorot di sini baginya. Maka bagian lain itu tetap dicuci kayak biasa. Bagian ini di sini tadi dikatakan dia usap. Apa beda usap sama mencuci? Kalau mencuci tadi itu airnya dialirkan, kalau ini enggak diusap. Namun diusap di sini enggak boleh sebenarnya. Asalnya tidak boleh kalau wudu itu mengusap kecuali pada bagian rambut, kepala, bagian kepala. Maka karena kurang sempurna di sini, maka nanti setelah wudu tayamum lagi. Jadi dua ya. Dia wudu seperti biasa namun bagian yang tadi di perban ini dia apa? Usap. Nanti setelah berwudu tayamum lagi. Tayamum apa? Tutupi kekurangan tadi. Baru kemudian melakukan sholat. Sholat yang sudah dilakukan dalam keadaan seperti ini, seandainya perbannya tadi, giftnya tadi sudah dilepas, tidak perlu diulangi lagi. Nah, penjelasan lengkapnya tentang ini perlu enggak digabungkan antara wudu dan tayamum, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pekan depan Selasanya, itu karena puasa Asyura saya liburkan. Ya, jadi nanti libur satu kali. Jadi Senin kajian saya Senin dan Selasa diliburkan. Kemudian Kamis tetap ada seperti biasa, Kamis besok tetap ada juga di Masjid Pogung Dalangan. Baik, azan dulu. Baik, kita lanjut sesi tanya jawab. Anak saya umur 2 tahun. Setiap saya ajak ke masjid seperti ketakutan dan menangis. Bagaimana mengatasinya? Apakah harus diruqyah dan waktu ruqyahnya kapan? Coba untuk diruqyah. Ditakutkan ada sesuatu, bisa jadi karena sebab dari gangguan jin dan yang lainnya. Terus orang tua bisa lindungi diri dan keluarga dengan baca atau merutinkan zikir pagi petang. Mudah-mudahan Allah angkat kesulitan yang ada. Dari pertanyaan ibu saya mengenai kalau wanita itu haid lebih dari 15 hari, apakah kalau sholat tidak usah mandi besar, tapi hanya ganti celana dalam sajakah? Dibedakan dulu nanti, 15 hari ini apa? Kalau itu kebiasaan haidnya, maka itu tetap haid. Walaupun nanti sampai 15 hari. Namun biasanya kalau ini berlanjut sampai sebulan, kok enggak berhenti, jadi istihadhah. Nah, itu nanti tinggal konsultasikan kepada dokter. Ini kenapa sampai darah kok keluar terus-menerus seperti ini. Jadi insya Allah sebentar lagi masuk ke pembahasan haid, nanti akan diterangkan dalam kitab At-Tathir. Saya melakukan transaksi pengisian saldo GoPay, terus secara online menggunakan aplikasi Mandiri Online sebesar 100.000. Kemudian saya mendapatkan cashback 25.000, sehingga saldo GoPay saya yang seharusnya 100.000 menjadi 125.000. Apakah cashback tersebut riba? Jika sudah saya manfaatkan, apa yang harus saya lakukan? Ini kan bentuknya kalau tanam saldo di GoPay kan jadi dengan tanam deposit, meminjamkan berarti. Transaksinya itu entah itu wadiah, entah itu utang piutang, atau itu investasi. Kalau mau tahu bedanya, kalau itu wadiah, wadiah itu titip. Ya wadiah itu titip. Titip berarti enggak boleh dipakai uang tadi. Titip ada di saldo GoPay, GoPay enggak boleh pakai sama sekali. Berarti wadiah bukan. Terus kalau itu utang piutang itu pakai diserahkan pada orang. Terus uang itu dijamin nanti balik. Terus kalau itu sifatnya mudharaba, investasi, maka dia serahkan, kemudian nanti didapat untung, namun uang itu tidak dijamin. Tidak dijamin balik. Kenapa tidak dijamin balik? Kalau ada untung, nanti bagi untung bareng-bareng, sama-sama. Kalau dapat rugi, nanggung bareng-bareng, berarti tidak dijamin uang itu balik. Kira-kira yang mana nih kalau nitip di GoPay tadi? Tadi wadiah, utang piutang, atau mudharabah? Nah, utang piutang karena pingin uang itu kan dijamin kan. Saya ingin ini selalu saya ini tetap ada ini. Pihak GoPay pakai putar aja, namun saya pingin tetap ada itu. Maka itu aslinya adalah utang piutang kordon. Kalau kordon dapat cashback ketika nanam di situ, dapat cashback, dapat untung berarti. Untung dari nanam tadi. Untung dari utang piutang. Untung dari kordun. Karena untung dari kordun, maka itu masuk riba. Sehingga cashbacknya tidak dimanfaatkan. Beda kalau belanja di tempat dapat cashback lain lagi, di tempat lain dapat cashback. Saya belanja di mall misalnya. Ya, saya jadi anggota, jadi member di situ. Member enggak bayar. Terus setiap kali saya belanja, oh ini Pak, kamu belanja sekian, 1 juta, ini ada cashbacknya sekian, dapat 100 ribu. Cashback ini hadiah dari si penjual kepada pelanggan. Itu gak ada bentuk simpanan, karena dia belanja 1 juta, terus dapat apa? Cashback. Pak, ini 100 ribu, pakai belanja apa lagi? Pihak ini, penjual ini tidak mau serahkan dalam bentuk uang. 100 ribu suruh pakai belanja lagi. Oh, dia dapat barang misalnya 200 ribu, Pak, cuma tambah 100 ribu lagi. Nah, itu cashbacknya. Kalau cashback yang ini beda. Jadi cashback tergantung kasus. Cashback dalam apa dulu? Kalau cashback kaitannya dengan utang piutang, riba, dapat keuntungan berarti di situ. Namun kalau cashback itu karena sebagai reward dari orang yang belanja, maka itu tidak masalah. Maksud dari tayamum tanpa henti, apakah hanya menepuk tangan ke debu sekali untuk wajah dan kedua tangan saja? Iya. Menepuk, dia mengusap wajah, terus mengusap kedua telapak tangan. Dan tadi disebutkan, mungkin gak ada air terus, jadi dia tayamum terus. Itu namanya tanpa henti. Saya menggunakan Gojek dan selalu membayar dengan tunai, tidak pernah dengan GoPay. Bahkan GoPay tidak saya aktifkan akunnya. Tapi saya pernah mendapat hadiah dari Gojek berupa GoPay. Kemudian saya manfaatkan karena sepemahaman saya hadiah tidak mengapa. Ya, itu namanya hadiah. Jadi bukan karena dari GoPay-nya tadi, namun dapat hadiah. Dimasukin dalam GoPay-mu berarti. Ya, dimasukin dalam GoPay-mu tadi. Karena yang masalah jika mengisi debit atau meminjamkan uang. Nah, itu bermasalah. Kalau ini hadiah dari pihak GoPay-nya tadi, yaitu dari drivernya misalnya. Apakah boleh bertayamum ketika mendaki gunung karena stok air yang terbatas untuk sholat? Boleh. Naik gunung, dia bawa air cukup untuk minum saja. Cukup untuk stok itu. Dan kalau dia pakai untuk wudhu, habislah air tadi. Maka ketika itu boleh ganti tayamum. Apakah boleh menjamak sholat maghrib dan isya ketika mendaki gunung karena suhu yang dingin? Kalau itu sudah safar ya boleh. Ada gunung dekat Jogja yang sudah dingin langsung itu ada. Tidak pakai jamak qasar ada. Mana gunung di sini? Rata-rata safar semuanya kan? Kalau sudah safar ya sudah. Jamak sekalian qasar. Bolehkah berwudu dengan botol spray atau semprot? Kalau airnya bisa dialirkan, artinya dikumpulkan, kemudian nanti dialirkan gini, ya, berarti boleh. Kalau airnya cuma di basin ini baru usap begini aja bentuknya usap, enggak, itu tidak namanya berwudu. Berwudu itu dengan mengalirkan air, itu namanya al-ghuslu. Ghuslu itu mengalirkan air. Kalau al-mashu itu mengusap, tangan cukup basah, air tidak perlu dialirkan. Itu bedanya. Dalam Ali Imran tadi 145, lebih utama mana, ke pahala dunia atau ke akhirat? Cari pahala akhirat, dunia ikutan. Jadi tugasnya cari pahala akhirat, dunia cuma jadi ikutan. Gak dapat dunia gak masalah. Yang masalah adalah ketika kita dengan amal soleh cuma cari dunia saja, akhirat gak pingin. Saya sodako 50 ribu pingin, ini kok 500 ribu kok gak datang-datang, katanya 10 kali lipat baru datang. Nah itu namanya dia nunggu-nunggu dunia saja. Kamu gak pengen akhirat? Enggak, saya mau tunggu dulu ini 500 ribu. Katanya kemarin bilang 50 ribu akan dilipat gandakan jadi 10 kalinya. Kok ini gak datang-datang? Oh berarti dia cuma cari dunia. Di akhirat gak dapat apa-apa. Maka mendingan beramal untuk akhirat, ya, cari pahala akhirat. Dunia jadi ikutan. Gak usah dicari-cari dunia tadi. Akan dapat sendiri. Ustadz, apakah perbedaan akad GoPay dengan isi pulsa? Belum sholat kok. Pak yang di atas belum sholat di sini, Pak. Belum sholat isya. Sebentar lagi ini, saya tutup. Gak bisa jamaah dua jamaah satu masjid, Pak. Sabar sedikit. Apakah perbedaan akad GoPay dengan isi pulsa? GoPay tanam saldo. Isi pulsa, beli saldo. Beda enggak? Beda. Kalau GoPay, uang 100 ribu, tanam itu 100 ribu kan? Nah, kalau pulsa, pulsa 10 ribu, belinya berapa? 12.500. Iya kan? Berarti kita beli pulsa tadi. Bukan nanam kan? Bukan nanam 10 ribu. Belinya berapa? 12.500, 10.500 gitu. Ada yang jual lebih mahal lagi. Ah, kamu bayarnya hari Sabtu besok kan? Ah, saya jual jadi 12.500 ya. Kalau kamu bayar sekarang 10.500, berarti dia beli pulsa. Pulsa 10 ribu nilainya dia kasih nambah 10.500, bukan kasih nambah, memang harganya gitu. Itu namanya seperti itu. Namanya beli pulsa seperti ini. Beda dengan GoPay. GoPay kita tanam deposit. Perbedaannya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.